السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد وعليكم لله السلام. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام الله سبحانه وتعالى Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-8, dan insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan dari surah Al-An'am ayat ke-117. Nah, silakan dibaca. Baca Pak Edi. Nah, Mas Ad, 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu Dia mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia mengetahui siapa yang orang-orang yang mendapat petunjuk. Inna hafu tauhid wa nasbin robaka Roba ismu inna. roba isim in, isip ismu inna ka mudhof ilai huwa khobar Ini inna Pak, ini aku alamu domir pasal aja. Domir pasal nanti yang anak roba. berfasar alamu adalah sebagai khobar inna man isim mausul sebagai khob mutada yadilu Ini man itu isim mausulnya sebagai mudhaf ilaih dari ilai. a'lamu. Oh iya, nama mudhaf ilai dari alamu yadilu fi'il mudhari an huruf jar sabili sabilihi jar majrur alha Alha'u. ala mudhaf ilai alwawu harfu atfin huwa mubtada a'lamu khobar bil muhtadin jar majrur. Nah. Nah, mudah tafsirnya. Inna robbaka huwa a'lamu bil idzolina an sabilir rosadi wa huwa a'lamu minkum wa minhum biman kana ala istiqomati wa sidadi la yahfa alai Wasadadin ala istiqamatin wasadadin. ala istiqomatin wasadadin la yahfa alaihi minhum ahad ahadun. Sesungguhnya Tuhanmu Dia maha mengetahui kepada siapa yang sesat dari jalan petunjuknya, dan Dia mengetahui terhadap kalian dan terhadap mereka, dan Terhadap siapa yang berada ya, di dan siapa yang berada dalam keistiqomahan yang kuat, dan tidak ada yang tersembunyi baginya seseorang pun dari mereka. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia yang paling mengetahui siapa orang-orang mendapatkan petunjuk. Jadi melanjutkan ayat sebelumnya 116 bahwa acuan kebenaran itu bukan banyaknya pengikutnya. Dan memang ini yang diungkapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menganggap bahwa Rasulullah ini hanya sekumpulan kecil orang-orang yang sesat. Sementara mereka dengan banyaknya jumlah mereka merasa di atas kebenaran. Padahal kebenaran dalam Islam itu bukan dilihat dari berapa banyak yang mengikutinya. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya kebenaran itu adalah ya ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Apa yang bersesuaian dengan hak sekalipun engkau sendirian. Jadi kalaupun misalnya kita sendiri tapi kita di atas kebenaran ya, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka dalam ayat ini jelas bahwa ukuran kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya jumlah pengikut. Ya. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang ini kan ya lebih banyak orang yang sesat ya dibanding orang yang mendapatkan petunjuk. Nah banyaknya orang yang sesat tersebut tidak menjadikan yang halal menjadi haram. Afwan, yang haram menjadi halal. Ya. Nah, lanjutkan. Baca siapa nih? Bu Nur baca bu. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqulu mimma dzukira ismu rabbikum. Faqulu mimma dzukira ismullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah apa-apa yang disembelih atas nama Allah, di atasnya jika kalian terhadap ayatnya orang-orangnya beriman. Al-fa'u harfu isti'nafiyah, kulu fi'il amr, mimma jar majrur. Al-wa'u fa'iluhu. Hah? Wa'unya fa'iluhu. Al-wa'u fa'il, mimma jar majrur, dzukira fi'il madi majul ismu naim ma'il Allahi mudukun ilai alaihi jar majrur in harfu syartin kuntum fi'il madi nakis tum sebagai isim kana bi ayatihi jar majrur mu'minina kabar kana ya. Ada tafsirnya. Fakulu. Fakulu. Bu. Yang satu sama Baskan. Apa? Enggak kelihatan. Enggak di sini di bukunya ini. Oh, ada. Bukan fakulu ini 118. Ya, fakulu. Fakulu min zaba'i min zaba'i allati zukira smallahu alaiha. Ini baca di buku Ustaz. Oh ya. In kuntum bi burha bi barahina Allahi ta'ala lawadihatin musaddiqina. Maka makanlah apa-apa yang disembeli yang disebut nama Allah atasnya. Jika kalian dibarah ini apa nih? Ya bukti-bukti. Bukti-bukti dari Allah Ta'ala yang jelas dan membenarkannya. Amin. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulu mimma dzukira ismullahi 'alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa yang disembelih dengan disebut nama Allah atasnya. Jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya untuk hewan yang halal yang memiliki batang leher ya, maka wajib disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang motong hewan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka haram dagingnya. Apalagi kalau menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini haram dagingnya. Nah, lanjutkan. Thank you. Silakan baca Bu Rani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lakum an la ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Dan mengapa kamu tidak memakan apa-apa yang disebut nama Allah atasnya, padahal sungguh Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang haram bagimu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh kebanyakan manusia gitu ya akan menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Al-wawu harfu atfin ma isim istifham sebagai mubtada, lakum jarwa majrur khobar ya Ustaz ya. An harfu nasbin, la harfu nafin, ta'kulu fi'il mudhari mansubun bi'an, al-wawu sebagai fa'il, mimma jarwa majrur, dhukiro fi'il maldi majhul, ismu naibul fa'il, Allahi lafzul jalalah, mudhaf ilaih, alaihi jarba majrur, alwawu, alwawu hal, qad harfu tahqiq, fassala fi'il maldi, lakum jarba majrur, ma isim mausul, sebagai maf'ulun bih, harroma fi'il maldi, alaikum jarba majrur, illa adatul istisna, ma isim mausul, sebagai mustasna, uturir tum fi'il maldi, tum sebagai fa'il, ilaihi uturtum majhul apa maklum? Majhul ya Ustaz ya? Iya, majhul ya. Fi'il maldi mabni li majhul, tum sebagai naibul fa'il, ilaihi jarwa majrur. Al-wawu harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin, kathiron isim inna, alamu alamu taukid, yudhilluna fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, jumlahnya sebagai khobar, bi'ahwa'i jarwa majrur, him mudhafun ilai, bi'ghairi jarwa majrur, ilmin mudhaf ilai, inna harfu taukid wa nasbin, robba isim dari inna, al-kafu mudhaf ilai, huwa domir fasal, ya. A'lamu khobar inna, ya, bil mu'tadin jarwa majrur. Tafsirnya wa ayyu syai'in yamna'kum ayyuhal muslimuna min an ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad bayyana Allahu subhanahu lakum jami'a ma harrama 'alaikum lakin ma da'at ilaihi ad-daruratu bisababil maja'ati mimma huwa muharramun 'alaikum kal maitati fa innahu mubahun lakum wa inna katsiran min ad-dallina la yudilluna an sabilillahi asya'ahum fi tahlilil harami wa tahrimil halali bi ahwa'ihim jahlan minhum inna rabbaka ayyuhar rasul huwa a'lamu biman tajawaza hadahu fi dhalika wa huwa alladhi yatawalla hisabahu wa jazaa'ahu. Dan apakah yang menghalangimu, wahai muslimin, untuk memakan apa yang disembelih dengan nama Allah, padahal sungguh telah Allah telah menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kalian semua yang diharamkan atas kalian. Akan tetapi jika keadaan terpaksa karena kelaparan, maka dari apa-apa yang diharamkan atasmu seperti bangkai, ia menjadi mubah bagi kalian. Dan sungguh kebanyakan dari orang-orang yang sesat akan menyesatkan dari jalan Allah apa-apa saja ya, dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal menurut hawa nafsu mereka karena kebodohan pada diri mereka. Sungguh Tuhanmu, wahai Rasul, Dia lebih mengetahui siapa yang melampaui batas dari hal tersebut, dan Dialah yang bertanggung jawab. Yang apa Ustaz? Menguasai aja. Oh, dan Dia juga yang menguasai atas perhitungannya dan balasannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Afiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Dan mengapa kalian tidak mau makan dari apa yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal sungguh Allah telah menjelaskan, telah memerinci kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali keadaan yang memaksa kalian. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia akan menyesatkan ya kalian dengan ya dengan hawa nafsu mereka dengan tanpa ilmu. Sesungguhnya Rabbmu Dialah yang Maha mengetahui tentang siapa orang-orang yang melampaui batas. Jadi hukum asalnya di dalam Islam itu ya makanan itu apa namanya halal ya sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi al-aslu fil asya ya al-ibahah illa ma dalat dalil ala tahrimihi. Ini kaidah usul ya. Kalau perkara dunia, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal semua perkara dunia itu ya makanannya ya transaksinya itu adalah mubah. Ya. Illa ma dalat dalil ala khilafi atau ala tahrim. Kecuali datang dalil yang menunjukkan atas lawannya ya. Kecuali datang dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Jadi hukum asalnya, ya makanan, ya, bentuk-bentuk transaksi yang ada di dunia ini halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, ada keadaan yang membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan atau seseorang memakan sesuatu yang diharamkan. Ya. Di antara yang membolehkan adalah keadaan yang memaksa. Ya, keadaan memaksa ini bisa membolehkan yang haram. Karena ada kaidah juga ad-darurat tubihul mahdzurat ya. Jadi ada kaidah usul ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang diharamkan. Tapi sebatas memenuhi ya kedaruratannya, enggak boleh sampai puas. Misalnya seseorang tersesat di hutan, tidak menemukan makanan kecuali ular misalnya. Maka dia boleh memakan ular tersebut sebatas memenuhi kelaparannya. Nggak boleh sampai yang, ya kalau ibaratnya makan tuh nggak boleh sampai nambah gitu ya. Jadi sebatas, apa namanya, menghilangkan rasa laparnya. Nggak boleh sampai ke level puas gitu ya. Nggak boleh. Nah, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Ya, sesungguhnya kebanyakan manusia itu akan menyesatkan manusia lainnya dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dan Allah mengetahui siapa saja orang-orang yang melampaui batasnya. Nah, lanjutkan. Baca siapa? Abu Fatimah baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ kurang panjangnya يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Tinggal tinggalkanlah yang dosa yang tampak dan yang tersembunyi darinya. Sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan dosa akan dibalas dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Al-wawu harfu isti'naf, zaru fi'lu amrin, al-wawu sebagai fa'il, wahira ma'fulun bih, al-ithmi mudhafun ilaih, al-wawu harfu atfin, batina ma'tub ala zahir, al-ha'u mudhafun ilaih, inna harfu tawqidin wa nasbin, al-lazina isim mausul sebagai isim inas saja. Ya. Yaksibuna fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, al-isma maf'ulun bih, as-sa'u harfu istiqbal, as-sin harfu istiqbal, yujazawna fi'lun mudhari'un majhul sade. Ya. Ni al-waw naibul fa'il, bima jar wa majrur, kanu fi'l madhi nakis, al-wawu isim kanu, yaqtarifun fi'l mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, jumlah dari fi'il wa fa'il sebagai khobar kana. Nah, tafsirnya watruku ayuhan nasu jami'al ma'asiya. Masih maka na minha alaniyatan wa maka na sirron, innal ladzina yaf'aluna al ma'asiya salah hidup enggak ya masayu'aqiba kibuhum rabbuhum bisababi ma kanu ya'malunahu minas sayyiati. Tinggalkanlah wahai manusia seluruh maksiat, apa yang tampak ya darinya dan apa yang tersembunyi darinya. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan maksiat akan dibalas Tuhan mereka disebabkan apa yang telah mereka dahulu lakukan dari keburukan. Nah, barakallahu fi wa jazakallahu khaira wa iyyaka sal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Dan tinggalkanlah dosa, baik dosa yang nampak ya, yang lahir, maupun dosa yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan keburukan, yang melakukan dosa, sejazawna bima kanu yaqtarifun, mereka akan dibalas terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Ayat ini jelas merupakan ancaman bagi orang yang melakukan dosa dan maksiatnya. Allah memerintahkan untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan, baik dosa yang zahir yang bisa dilihat orang ataupun dosa yang disembunyikan. Kenapa? Karena semua perbuatan di dunia ini, baik dia kebaikan maupun keburukan, ya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya. Baca Bu Kurniati. 120 ya, Ustaz? Iya. 21. Aduh, 1 ya. Afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa innas syayatin layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah padanya, dan sungguh hal itu benar-benar perbuatan yang fasik atau suatu kefasikan. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar membisikkan kepada teman-teman mereka agar mereka membantah kalian. Dan jika kalian mengikuti mereka, maksudnya mengikuti syaitan-syaitan itu, sungguh kalian niscaya menjadi orang-orang yang musyrik gitu. Ya, nah. Sungguh kalian mengikuti menjadi orang-orang yang musyrik. Al-wawu harfu atfin la la nahiyah ta'kulu fi'il mudhari majazum bila nahiyah mimma tadi al-wawu sebagai fa'il mimma jarwa majrur lam harfu nafiyin wa jazmin yuzkari fi'il mudhari majazum bilam fi'il mudhari majhul ya fi'il mudhari majhul majazum bilam ismu naibul fa'il Allah lafzu jalalah mudhafun ilaih alaihi jarwa majrur alwaw harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin alha'u isim inna la lamunya lamu taukid ya Ustaz. Iya. Lamu atau yang ditanya Bu Nur Huda tuh lamnya muzharaqah. Nanti saya jelasin. Lanjut. Wait. Fiskun itu khobar inna. Alwaw harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin syayatina isim inna la lamu taukid yuhuna fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il ila awliya'i jarwa majrur hum mudhafun ilai alamu lamu ta'lil atau lamukai yujadilu fi'il mudhari mansubun bila mukai kum maf'ulum bi tadi alwawnya sebagai fa'il alwaw harfu atin in harfu syartin atau tumu fi'il madi dengan tum sebagai fa'il hum maf'ulum bih. Inna harfu taukidin wa nasbin kum sebagai isim inna la lamu taukid musyriku na khobar dari inna. 121. Wala ta'kulu ayyuhal muslimuna minadzabaihi lati lam yuzkarismullahi alaiha indadzabahi. Betul Ustaz? Indadzabahi ya. Indadzabahi. Oh pakai itu sukun itunya mbaknya ya. Indadzabahi. Kalmaitati wa ma dzabaha lil awsani. Wa ma dzubiha aja. Wa ma dzubiha lil awsani. Dzubiha ya. Oh iya majhul ya. Wa ma dzubiha lil awsani wal jinni wa ghairi dzalika wa inna akala min tilkadzabaihi akla maksudnya kan akla. Oh iya ya akla wa innal akla min tilkadzabaihi la khuruju an ta'atillah khabarnya inna la khurujun an ta'atillah oh jun ya la ya ya la khurujun an ta'atillah ta'ala wa antaatillahi oh iya ini mudhofun ilaih antaatillahi ta'ala wa inna marodatal jinnu layul qawna marodatal jinni mudhof ilaih jinni oh iya emang bisik ya marodatal wa inna marodatal jinni layul qawna ila awliyaihim min syayatinil insi bil syubhati bish syubhati haula tuharrimu tuharrimu dari mana ya dayanya nih ayo haula tahrimi oh iya ya tahrimi haula tahrimi akala ya akhlil dong, kan udah pilih ya, lagi. Ya. Akhlil maitati. Fayakmuru nahum an yakulu lil muslimina fi jidalihim. Jidalihim ma'ahum. Innakum bi'adimi ya Ustaz, bi'adami. Innakum bi'adami akal kumul. Akal kum apa? Bukan maful lebih ya? Oh, akala. Akli. Akli kumul maikata. Iya, iya. Mudhofun ilahi dari itu ya. Bi'adami ya. Innakum bi'adami aklikum. Gitu. Aklikumul maitati. Maitata. Maitata. La ta'kulu nama qatalahullahu. Gitu. Iya. Ma qatalahullahu. Bainama ta'kulu namimma tusbahunahu. Tazbahunahu. Tazbahunahu. Wa in ata'tumuhum ayyuhal muslimuna fi tahlilil maitati fa antum wa hum fi syirki. Gitu. Dan nah, janganlah kalian ada sawaknya. Iya deh, lupa. Gini-gini. Dan maka kalian iya sawaun ya. Iya. Lupa dibaca. Fa antum wa hum fi syirki sawaun. Khobar dari hum ya. Iya. Dan janganlah kalian janganlah kalian makan orang-orang muslim dari hewan-hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah saat pemotongannya, seperti bangkai dan apa yang disembelih untuk berhala-berhala dan jin, dan selain dari itu. Dan sesungguhnya makanan itu, maksudnya hewan-hewannya penyembelihan. Makanan dari sembelihan tersebut. Gitu. Oh, dan sesungguhnya makanan dari sembelihan tersebut benar-benar mengeluarkanmu dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan sungguh jin-jin itu membisikkan dengan menceritakan kepada teman-teman mereka ya, kepada teman-teman mereka dari syaitan-syaitan dari jenis manusia dengan syubhat-syubhat, dengan mengubah pengharaman makanan bangkai. Hal itu bukan mengubah, hal itu seputar. Oh ya haula ya, seputar ya. Seputar pengharaman yang bangkai tadi itu ya. Tentang pengharaman makan bangkai. Dan mereka memerintahkan syaitan-syaitan agar mengatakan kepada orang-orang muslim dengan mereka berbantah-bantahan atau berdebat dengan mereka. Sesungguhnya kalian dengan tidak memakai bangkai berarti kalian tidak memakan sesuatu yang Allah matikan gitu. Iya. Itu yang Allah matikan. Sementara kalian memakan apa yang disembelih atas namanya. Dan jika kalian mengikuti mereka, wahai orang-orang muslim, dalam penghalalan bangkai, maka kalian sama saja dengan mereka dalam kesyirikan. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Afika barakallah wa jazakallah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa innasy syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadirukum. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disembelih dengan nama Allah. وَإِنَّهُ لَفِسْقُ. Sesungguhnya perbuatan tersebut, memakan hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah, adalah bentuk kefasikan. Dan sesungguhnya para syaitan itu membisikkan kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia, liyujadirukum, agar mereka mendebat kalian. Maksudnya apa? Mereka berusaha bagaimana caranya agar kaum muslimin memakan apa yang Allah haramkan. Gimana caranya? Dengan cara seperti yang dijelaskan dalam tafsir, mereka mengatakan, kenapa kalian mau memakan hewan yang kalian bunuh sendiri? Sementara hewan yang mati tanpa disembelih itu kan yang mematikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Ini kan secara logika kayaknya benar gitu. Wah, iya juga ya. Kan ya, hewan-hewan yang mati dengan sendirinya berarti kan Allah yang mematikannya. Masa yang dimatikan Allah haram sementara yang kalian matikan malah halal? Nah, ini dia. Inilah tipu daya dari syaitan. Syubhat-syubhat yang dilakukan oleh syaitan. Kata mereka, masa kalian mau makan ya hewan yang kalian bunuh sementara hewan yang Allah bunuh, maksudnya hewan-hewan yang mati dengan sendirinya, ya, kalian tidak mau makan. Ini kan sekilas sepertinya benar. Namun Allah telah menetapkan syariatnya bahwa memang secara syariat ya, hewan terus disembelih dulu baru dimakan. Ya, kalau mati sendiri nggak boleh dimakan. Makanya Allah memperingatkan wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Ya, jika kalian mengikuti mereka, sungguh kalian benar-benar termasuk orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjutkan. Baca Bu Dehlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mataluhu fil zulumati laisa bikharijim minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah dan apakah orang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang dapat membuatnya dapat berjalan tengah-tengah orang banyak? Apakah sama dia dengan orang berada dalam kegelapan sehingga ia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah kami jadikan indah bagi orang kafir terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Awa itu hafu atfin sama dengan aw ya Ustaz? Iya. Kenapa dia jadi awa Ustaz? Oh, walau alam. Oh. Alam Ustaz. Awa hafu atfin, man man itu mubtada Ustaz ya? Ntar dulu, kalau itu mubtada, khabarnya ketemu kan tau? Maitan. Maitan man, ini mansub ya? Oh, ini jumlahnya ntar ya, fahinah benar. Mana mubtada betul? Man mubtada kana fi'il madhi nakis maitan jadi apa Ustaz? Khobarnya lah, khobarnya kana. Khobar kana. Kan isimnya kana, huwa kembali ke man kan. Maitan tuh khobarnya kana. Alfa'u harfu atfin ahyaina. Kan ini huruf jawab. Oh, jawab. Yang tadi man itu isim syarat sebagai mubtada. Oh, jadi isim syarat ya. Isim syarat sebagai mubtada. Fa alfa'u harfu jawab ahyaina fi'il madhi nas bagi fa'il. Sebentar. Ini kok ahyainahu benar-benar natif ini karena dia enggak menjelaskan syarat dari man kana kan. Berarti mannya jadi apa nih? Matuk kemana nih mannya? Ke sebelumnya Ustaz berarti ya. Ragu nih. Yang lain mungkin ada yang tahu nih mannya jadi apa? Oke. Bentar kita lihat di Arabul Quran ya. Ragu. Orang mati. Tapi benar ini mubtada ya. Tadi dulu. Atau mankana fahina wajalna nurun min syibil kaman musafir wa tibul bisa khulun. Khabarnya enggak ketemu Ustaz. Khabarnya di belakang nanti. Coba dibaca dulu deh, enggak apa-apa. Masaluhu ya Ustaz. Ya. Hah? Masaluhu ya Pak. Ini masih matuf ini karena ini masih menjelaskan yang mati terus dihidupkan kan. Ini belum jadi khabarnya, ntar aja belakang kayaknya ketemu di belakang. Jadi ahyaina fi'il madhi Ustaz ya. Iya. Nafa'il alha'u maf'ulun bi alu harfu atfin ja'alna fi'lun madin nafa'ilun fa'iluhu lahu jar majrur nuron maf'ulun bi yamshi fi'lun mudari'un fa'ilnya huwa bihi jar majrur finnasi jar majrur kaman ka harfu jarin man ini mubtada lagi Ustaz. Enggak. Ini mah jadi jar majrur aja. Oh, jar majrur mata lu ini khabar Ustaz. Dari mana? Dari man tadi. Bukan. Mana yang mana? Mana yang pertama? Belum. Bukan ya. Belum. Ini masalah mubtada lagi. Oh, jadi mubtada lagi dia. Masalah mubtada alha'u mudafun ilaihi. Fi zulumati jarwa majrur laisa fi'lun madhi nakis bi kharijin jarwa majrur minha jarwa majrur Kadzalika jar wa majrur. Ah, ketemu nih, Bu. Ya, ketemu dia. Khabarnya ini jar majrur dari kaman masalu. Kaman masalu mulai ya. Dari situ. Ini kan apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dia sama seperti orang yang semisal dalam kegelapan? Nah, berarti kaman masalu ini ntar jar majrurnya sebagai khabarnya man yang ini. Ketemu ya, alhamdulillah. Sampai kaman masalu aja, Ustaz. Maka apa sampai minha? Ya. Sampai belakang, tapi enggak apa-apa bilangnya jar majrur aja. Oh, jadi kaman kaman masaluhu gitu atau kaman masaluhu? Ya, kita dari man pertama. Atau kaman saja, Ustaz? Kaman aja. Jadi setelah bilang kaman jar majrur fi mahali raf'in khabaru man gitu. Oh. Kaman jar majrur sebagai khabar dari man masaluhu mubtada fi zulumati jar majrur laisa fi ilmadi nakis. Ihorijin jarwa majrur, minha jarwa majrur. Kadzalika jarwa majrur, zuyina fi'lun madi majhur. Lil kafirina jarwa majrur, ma isim mausul sebagai maf'ulun bi. Kanu fi'il madi nakis, alwaw fa'il, isim kanu. Ya'maluna fi'lun mudhari'un, alwaw fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari kana. Awaman kana maitan fit dolalati halakan ha'iron. Halikan ha'iron. Halikan ha'iron. Fa'ahyayna kolbahu bil imani. Wahadainahu lahu wa wafaqnahu lattiba'a. Lattiba'i rusulihi. Litibai rusulihi rusulina fa asbaha ya'ishu fi anwaril hidayati kaman masaluhu fil juhalati wa ahwai wa dhalalatil mutafarraqati la yahtadi mutafarriqati mutafarriqati mutafarriqati layah tadi ila manfazi wala mukhallisu lahu mimma huwa fihi wala mukhallisu lahu mimma huwa fihi wala mukhallisu lahu mimma huwa fihi layas tawiyani wakama hazaltu hazal kuffaru hazal kafirul ladhi hazal kafirul hazal kafirul lazi yujadilukum ayuhan mu'minuna fazayyamtu lahu sawa'un amalihi faru'ahu hasanan zayyantu lil jahidina a'malahum as-sayyati liyastaujabu bizalikal azaba. Ataukah orang yang mati dalam kesesatan dalam keadaan binasa dan kebingungan. Dalam keadaan binasa dan kebingungan, maka kami hidupkan hatinya dengan iman, kemudian kami beri petunjuk padanya dan kami beri dia taufik untuk mengikuti rasul-rasul kami, maka mereka menjadi hidup dalam cahaya hidayah. Sebagaimana sama dengan orang yang sama seperti orang bodoh. Kebodohan, hawa nafsu, kesesatan yang bermacam-macam. Sama apa tadi? Ini kan apakah orang-orang yang mati? Nah, ini sama seperti orang yang dalam kebodohan, hawa nafsu. Sama seperti orang dalam kebodohan, hawa nafsu dan kesesatan, kesesatan yang terpecah kan maksudnya? Yang bermacam-macam. Yang bermacam-macam. Tidak ada yang menunjukinya kepada jalan pada jalan keluar. Tidak ada penyelamat baginya dan tidaklah sama. Ya. Sebagaimana aku membiarkan mereka dalam kekafiran yang aku membiarkan orang kafir yang mendebat kalian ini. Aku membiarkan orang kafir yang mendebat kalian ini, wahai orang mukmin, maka aku hiasi perindah baginya amal buruk mereka, maka ia melihatnya sebagai kebaikan. Kami hiasi pertengkaran mereka. Kami hiaskan bagi orang-orang yang menentang. Oh, bagi orang menentang. Kami hiaskan bagi orang menentang amalan buruk mereka. Lias tau jabu, Pak Ustaz? Ya, agar mereka apa berhak mendapatkan azab. Oh, agar mereka berhak mendapatkan azab. Nama ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Apakah orang-orang yang mati, maksudnya hatinya, lalu kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia, apakah orang-orang tersebut sama seperti orang yang berada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar darinya? Kadzalika zuyyina lil kafirin. Ya, begitulah dijadikan indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Jadi tidaklah sama antara orang yang awalnya hatinya mati karena banyak melakukan kesesatan, lalu Allah hidupkan hatinya. Dengan apa? Dengan Allah berikan hidayah. Ya. Mereka tidaklah sama dengan orang yang tetap berada dalam kegelapan. Mereka tidak sama dengan orang yang tetap berada dalam kesesatan dan kemaksiatan. Laisa bi kharijin minha, mereka tidak bisa keluar darinya. Dari ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah membuka pintu taubat bagi siapa saja. Bagi orang-orang yang awalnya misalnya sering melakukan kemaksiatan, sering melanggar hukum syariat, ya lalu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri dia hidayah. Allah beri dia kemudahan dalam ya menemukan kebenaran. Namun orang-orang yang tepat, ya orang-orang yang tetap bersikukuh dalam kekufuran mereka, maka yang ada apa? Malah Allah jadikan indah perbuatan mereka, sehingga mereka tetap ya tenang di dalamnya. Jadi mereka melihat bahwasanya yang mereka lakukan adalah kebaikan, sehingga mereka terus berada dalam kesesatan. Dan demikian merupakan hukuman bagi mereka, karena mereka tidak mau ya mencari petunjuk. Akhirnya Allah biarkan mereka dalam kesesatan, bahkan Allah jadikan indah kesesatan mereka. Sehingga mereka makin sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat mereka akan menyesal ya. Karena ternyata kesesatan yang mereka lakukan ya malah mengakibatkan mereka disiksa dengan siksaan yang sangat pedih di neraka. Wala'iyadu billah. Naam. Ya, kita lanjutkan. Apa sekarang? Baca Ummu Fudail ya. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan demikianlah pada setiap negeri kami menjadikan pembesar-pembesar yang jahat dan untuk mereka itu berbuat makar di dalamnya. Dan tidaklah mereka itu berbuat makar kecuali untuk mereka sendiri yang akan merasakannya tanpa menyadarinya. Al-wawu harfu atfin, kadzalika jarhu majrur, ja'alna fi'lun madin, na fa'iluhu, fi kulli jarhu majrur, qaryatin mudhafun ilaihi, akabira, maf'ul bih dari ja'alna, mujrimi, ini na'at dari akabira ya Ustaz? Enggak lah, kan ini... Jadi sebagai mudhof kan, karena nunnya dibuang. Oh, nah. Jadi dia ini mudhof ilaih dari akabiro. mudhaf ilaih dari mujrimi, mudhaf ilaih dari al-kabira, al-ha mudhaf ilaih dari mujrimi, liyamkuru, alamu lam ta'lil, yamkuru fi'lun mudhari'un mansub bilam ta'lil, al-waw fa'iluhu, tiha jarwa majrur, al-waw harfu atfin, ma isim mausul mubtada, yamkuruna fi'lun mudhari'un, al-waw fa'iluhu. Ini maknya bukannya dan tidaklah yang mereka. Anak-anak. Berarti maknya harfu nafin kan? Ya, ma harfu nafin. Yamkuruna fi'lun mudhari'un al-wawu fa'iluhu illa mustasna adatul istisna mulghah bi'anfusi jarwa majrur him. Kenapa dibilang mulghah, Bu? Itu enggak mulghah. Oh, enggak ya? Iya, nanti kan bi'anfusi sebenarnya jarwa majrurnya itu sebagai mustasna. Jadi jangan dibilang mulghah. Illa adatul istisna bi'anfusi jarwa majrur. Aku dia bentar mulgo ya, karena kan dia mengalami mafulbinya ya, enam-enam. Iya. Illa ada tulis istisna mulgo bi anfusi jarwa majrur him mudhafun ilaihi. Allahu harfu atfin ma ma'tuf ala ma yang pertama. Ya, kan tidak sadar. Oh ya, tidak. Namanya harfu nafiyin. Ma harfu nafiyin. Yash'uruna fi'lun mudhari'un al-wawu fa'iluhu. Tafsirnya. Wa mithlu hadha alladhi hasala min zu'ama'il kuffari fi makkata min as-siddi 'an dinillahi ta'ala. Ja'alna fi kulli qaryatin mujrimina yataza'umuhum akabirahum. Yamkuru fiha bis-siddi 'an dinillahi. Dia bukan siddi, saddi. Sotni, bisotni andi nillahi. Wama yukayiduna illa anfusahum. Wama yakiduna. Wama yakiduna illa anfusuhum. Anfusahum. Anfusahum. Wama yuhissuna bidzalika. Dan semisal ini adalah orang-orang yang terjadi. Asola ini terjadi ya kan? Bukan, yang ada aja. Yang ada pada pemimpin-pemimpin orang kafir dari Mekah yang menolak agama Allah Ta'ala. Kami jadikan pada setiap kota orang-orang yang jahat yang memimpin mereka, memimpin para pembesar mereka. Untuk mereka ini berbuat makar di dalam kota ini dan menolak agama Allah. Saat itu maksudnya dengan menghalangi orang dari jalan Allah gitu. Menghalangi dari jalan dari agama Allah dan mereka itu yakiduna ini yakin ya Ustaz? Bukan itu mah kalau akad ya. Wakidu ini kan ada di juz 30 wakidu kaida itu berarti ya melakukan tipu daya ya tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri gitu. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka yang mereka tidak menyadari gitu. Dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan begitu pula kami jadikan di setiap kampung akabira mujrimiha, ya, pembesar yang paling mujrim, yang paling berbuat dosa, ya. Liyamkuru fiha, agar mereka berbuat makar di dalam kampung tersebut. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, dan tidak ada yang berbuat makar kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi sudah menjadi sunnatullah ya, di mana ada dakwah, di situ ada penantangnya, dan di antara para penantang pasti ada pentolannya, ya. Maka ya dalam berdakwah ini kita harus punya strategi juga gitu ya, bagaimana menghadapi orang-orang semacam ini, ya. Karena ini sudah menjadi sunnatullah, di mana ada kebenaran, di situ pasti ada ahli kebatilan yang menentangnya dengan berbagai macam cara. Mereka akan membuat makar. menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala apapun caranya. Dan ini banyak terjadi. Bahkan sayangnya di banyak tempat ya akhir-akhir ini sering terjadi bentuk kedzaliman, bentuk makar yang dilakukan oleh saudara muslim sendiri hanya karena berbeda masalah amaliyah fikhiyah lalu membuat mereka menyesatkan saudara muslimnya yang lain. Padahal ini enggak boleh. Masalah fikih itu kan ya adalah masalah yang kita bisa memilih di situ karena fikih itu hasil ijtihad para ulama. Artinya kalau ada yang berbeda dengan kita bukan berarti dia sesat ya. Bisa jadi dia memiliki ilmu yang lain yang berbeda dengan ilmu yang kita dan guru kita miliki. Apalagi pada hal-hal yang jelas ada ikhtilaf tanawu'nya. Ada ikhtilaf yang memang diterima mu'tabar diajukan oleh banyak ulama. Maka yang seperti ini enggak boleh jadikan bahan perselisihan. Tapi sayangnya banyak kita dengar ya. Bahkan belum lama di Lombok ya ada sampai masjid dan kendaraan yang pakai di depannya dibakar oleh sesama kaum muslimin. Ini kan miris ya. Ini sangat miris ya. Jangan sampai perbedaan masalah fikih itu menjadikan seseorang itu mengeluarkan saudaranya dari ya bingkai ukhuwah Islamiyah. Padahal sesama muslim itu harusnya seperti satu bangunan yang yashuddu ba'duhum ba'dha, menguatkan satu sama lain. Jangan hanya karena berbeda dalam masalah ibadah ya, lalu ya saling menyerang satu sama lain. Ini enggak boleh. Karena kalau seperti ini ya kita apa bedanya dengan orang-orang kafir? Bahkan mendingan orang kafir. Kalau orang kafir itu nyata ya penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dulu aneh waktu masih kecil gitu ya, waktu dengar ayat orang munafik itu katanya fidarkil asfali minan nar, sempat bingung gitu ya, kok bisa? Kan orang munafik itu masih muslim, sementara orang kafir jelas-jelas kafir, tapi kenapa di neraka orang munafik itu lebih dalam ya posisinya, lebih dahsyat siksaannya daripada orang kafir? Ternyata jawabannya adalah para ulama menjelaskan kalau orang kafir itu dia memang kafir, tapi dia jujur dalam kekafirannya. Sementara orang munafik, dia dosanya double. Yang pertama dia gak beriman. Yang kedua dia tidak jujur dengan keimanannya. Makanya kenapa orang munafik itu diletakkan di kerak neraka. Maka marilah kita bentengi diri dan keluarga kita dari sifat-sifat ya seperti itu. Menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menutup masjid, melarang orang ibadah di masjid. Ini bukan sifat kaum muslimin ya. Ini bukan sifat kaum muslimin. Nah, tayyib sampai sini dulu ya, karena sudah agak siang. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Nur Huda. Apa yang dimaksud dengan alam al-muzhalaqah? Muzhalaqah itu sebetulnya lam taukid. Ya, jadi lam muzhalaqah itu lam taukid, tapi muzhalaqah itu posisinya dipindah. Kan sebetulnya lam taukid itu adanya di depan, ya. Kemudian dia dipindah pada, ya kalau misalnya ada inna, dia awalnya di depan, la inna. Kemudian karena dipindah kepada khobarnya inna, dia menjadi namanya muzhalaqah. Supaya gampang kalau nyerap, bilang aja taukid sama aja. Ya. Jadi muzhalaqah itu maksudnya lam taukid, ya, sama aja. Jadi demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu